السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فأوصي نفسي أولا وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله عز وجل في كتابه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. معاشر المسلمين والمسلمات، رحمني ورحمكم الله. Pada pertemuan yang keberikutnya ini, pertemuan yang keempat, saya mengajak segenap saudaraku kaum muslimin dan muslimat untuk mengkaji kembali tentang bagaimanakah syariat Allah Jalla wa'ala itu diperangi. Tidak disukai dan dibenci, barakallahu fikum, oleh saudara kita kaum muslimin dan muslimat itu sendiri. Namun kita berhusnudzan kepada mereka. Mereka melakukan hal itu karena atas kebodohan dan kejahilan. Dan semoga Allah Jalla wa'ala pertama kali memberikan hidayah kepada mereka, kita dan mereka. Dan semoga Allah Jalla wa'ala memaafkan atas dasar kejahilan. Namun apabila kejahilan itu disebabkan oleh tiga hal, maka kejahilan itu tidak akan lagi menjadi uzur di hadapan Allah Jalla Subhanahu. Saya ulangi kembali lagi. Kaum muslimin dan muslimat atau sebagiannya, bahkan mayoritasnya, tidak menyukai bimbingan yang benar dari agamanya sendiri. Bahkan mereka membencinya, barakallahu fikum. Mereka melakukan hal itu di atas kebodohan dan kejahilan. Kita berdoa supaya mereka mendapatkan hidayah dari Allah Jalla wa'ala, lalu kemudian memanggil mereka untuk mengkaji dan mendalami agama Allah Jalla subhanahu. Dan yang kedua, semoga Allah Jalla wa'ala memaafkan atas kebodohan dan kejahilan itu. Namun bila kebodohan dan kejahilan disebabkan oleh tiga perkara, maka tidak akan lagi ada pintu uzur dan maaf dari sisi Allah Jalla wa'ala karena kebodohan itu. Tiga perkara itu, yang pertama adalah al-kibru awil istikbaru. Bila dia memiliki sifat keangkuhan dan kesombongan, lalu menyebabkan dia jahil dan bodoh dalam satu persoalan agama. Bila kejahilan dan ketidaktahuan itu disebabkan karena keangkuhan dan kesombongan, maka kejahilan itu tidak dimaafkan oleh Allah Jalla Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, apabila kejahilan itu disebabkan karena al-i'radu, berpaling rahimani wa rahimakumullah, maka kejahilan yang dilahirkan karena sikap berpaling itu, tidak ada pintu maaf dari sisi Allah Jalla Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, apabila kejahilan itu disebabkan karena at-tafriqu, sikap meremehkan, mengentengkan, maka karena kejahilan atau kejahilan itu tidak dimaafkan lagi oleh Allah Jalla Subhanahu wa Ta'ala rahimani wa rahimakumullah. Untuk kita sampai kepada bahwa al-jahlu da'un 'idhalun, kejahilan itu merupakan penyakit yang sangat-sangat kronis. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Maka wa min rahmatillahi 'azza wa jalla li'ibadih, termasuk dari rahmat Allah Jalla wa'ala kepada hamba-hambanya, Allah Jalla wa'ala menurunkan kitab-kitabnya yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sifati bahwa kitabnya ini nuran, menjadi cahaya dan penerang dalam kegelapan. Allah Jalla wa'ala mensifati wahyunya dengan kata-kata ruhan, ruh yang akan menghidupkan sesuatu yang telah mati. Hafizani wa hafizakumullah. Allah Jalla wa'ala menurunkannya, lalu kemudian ditutup dengan kitab suci Al-Quranul Karim, nuran sebagai cahaya di dalam barakallahu fikum kegelapan, dan menjadi ruh dalam kematian lahiriah dan batiniah kita, seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah ta'ala. Tidak cukup dengan itu kasih sayang Allah Jalla wa'ala. Allah Jalla wa'ala mengutus para nabi dan rasul untuk memberikan bimbingan kepada hamba-hamba ini agar mengerti dan faham apa yang dimaukan oleh Allah Jalla wa'ala, dan nampak jelas dan terang bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Meninggal Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam sebagai penutup para nabi dan rasul, Allah Jalla wa ala tidak membiarkan hamba-hambanya dengan tanpa ada yang membimbingnya. Allah melahirkan generasi yang terbaik rahimani wa rahimakumullah, untuk kemudian membimbing dan mengarahkan kepada apa yang dimaukan oleh Allah Jalla wa'ala dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam generasi-generasi setelah mereka. Terus demikian barakallahu fikum. Generasi-generasi yang mulia itu telah berlalu. Allah Jalla wa'ala tidak menyisakan umat ini tanpa ada pemandu dan pembimbing mereka untuk memahami agama. Allah Jalla wa'ala melahirkan waratsatul anbiya'i, para pembela, para pewaris para nabi untuk melindungi dan menjaga agamanya dan membimbing umat ini. Hafizani wa hafizakumullahu jami'an. Sungguh betapa luas kasih sayang Allah Jalla wa'ala. Namun ternyata Allah Jalla wa'ala di dalam Al-Quranul Karim dan melalui sunnah Nabi alaihi salatu wassalam menjelaskan kebanyakan dari hamba-hambanya tidak mau menyambut kasih sayang Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Faqad rawal imam Muslim fi sahihi min hadith Abi Dharr radhiyallahu ta'ala an qala an-nabiy alayhi salatu wassalam mathali wa mathalukum kamathali rajulin awqada nara. Permisalanku dengan kalian, kata Rasul alaihi salatu wassalam, bagikan seseorang yang sedang menyalakan api. Antum mungkin telah barakallahu fikum membuktikan bila dalam kondisi gelap gulita antum menyalakan lilin atau barakallahu fikum menyalakan senternya, banyak binatang yang berterbangan menuju cahaya tersebut. Permisalanku, kata Nabi Yuna alaih salatu wassalam, dengan kalian bagikan seseorang yang sedang menyalakan api. Faja'alal janadibu wal farashu yaqa'na fiha. Lalu mulailah serangga dan kupu-kupu berterbangan dan ingin berjatuhan ke dalam api. Wa huwa yazubbuhunna anha, yang menyalakan api ini berusaha untuk menghalaunya, berusaha untuk menghalau kupu-kupu dan serangga yang akan berjatuhan ke dalam api. Kata Nabi Yuna alaihi salatu wassalam, wa ana akhidun bi'izadikum wa antum taballatuna min yadi. Saya, kata Nabi alaihi salatu wassalam, telah berusaha memegang ikatan pinggang kalian, namun kalian berusaha melepaskan diri untuk tidak terjatuh di dalam api neraka. Namun kalian berusaha melepaskan dari genggamanku, kata Nabi Yuna sallallahu alaihi wasallam. Yang berusaha melepaskan dirinya dari genggaman Nabi Yuna alaihi salatu wassalam adalah mayoritas rahimani wa rahimakumullah wa qalilum min ibadiyash syakur. Qala Allah azza wa jalla, wa in tuti akthar man fil ardi yudhilluka an sabilillah. Jikalau engkau wahai Rasul Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengikuti langkah kebanyakan orang di muka bumi, maka mereka akan menyesatkan engkau, kata Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Berarti yang berusaha melepaskan dari genggaman Nabi Yuna alaih salatu wassalam dan usaha penyelamatan barakallahu fikum adalah umatnya sendiri rahimani wa rahimakumullah. Rawal Imam Al-Bukhari wa Muslim min hadith Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an qala an-nabiy alayhi salatu wassalam kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Teruskan. Qalu ya Rasulullah, wa man ya'ba. وَمَنْ أَصَانِ دَخُلَ النَّارِ رواه البخاري. Kata Nabiun alaihi salatu wassalam, setiap umatku akan masuk ke dalam surga kecuali yang tidak mau memasukinya. Para sahabat Nabi terheran sehingga bertanya, siapa yang tidak mau masuk ke dalam surga? Nabi alaihi salatu wassalam memberikan jawaban singkat. Yang mentaatiku, itulah yang masuk ke dalam surga. Yang memaksiatiku, itulah orang yang tidak mau masuk ke dalam surga. Dengan penjelasan ayat Al-Quran kita berjumpa. Ternyata yang memaksiati Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam lebih banyak daripada yang mentaatinya. Barakallahu fikum. Terlebih kita sampai kepada hadis iftiraqul ummah, kita semakin sadar lagi di saat Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan, Satafkariku hadihil ummah ila 73 firqata. Sesungguhnya umatku ini akan terpecah menjadi berapa? 73 firqa. Ila 73 firqa. Menjadi berapa? 73 golongan. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Tidak cukup hanya memberitahukan akan peristiwa menimpa umatnya. Rasul alaihi salatu wassalam memberitahukan, dari 73 ini, satu yang selamat. 72 dalam kesesatan. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dari sini kita menyadari apa yang diucapkan oleh Imam Ibnu Mas'udin radhiyallahu ta'ala an, al-haqqu thaqilun murri wal-batilu khafifun wabay. Kata Imam Abdullah Ibnu Mas'ud, kebenaran itu adalah sesuatu yang sangat berat dan pahit. Sementara kebatilan itu adalah ringan, kata beliau rahimani wa rahimakumullah. Antum bisa membayangkan, kalau antum masuk ke 73 orang, mau mencari yang satu itu berat dan sulit. Kenapa barakallahu fikum? Karena engkau sangat terkait dengan hidayah dari Allah Jalla Subhanahu. Dan engkau akan gampang untuk pindah. Ini pindah ke sana, semuanya berada dalam kesesatan. Untuk bertemu dengan satu yang disebutkan oleh Nabi Yuna alaihi salatu wassalam, terkait dengan hidayah dari Allah Jalla Subhanahu wa ta'ala. Untuk kemudian kita mengatakan bahwa betapa gampang dan mudah seseorang untuk terjatuh di dalam kesesatan karena banyaknya, dan betapa sulit dan beratnya seseorang untuk bergabung dengan satu yang selamat karena mahalnya hidayah dari Allah Jalla Subhanahu wa ta'ala, karena Allah tidak memberikannya kepada semua orang. Allah memberikannya kepada siapa yang Allah kehendaki. Kehendak Allah kepada orang yang mendapatkan hidayah. Allah bercerita itu sedikit. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Fabarakallahu fikum. Kita berharap kepada Allah Jalla Subhanahu. Allah memasukkan kita ke dalam satu golongan ini. Dan untuk kemudian kita menyadari betapa berat dan sulitnya seseorang untuk bertemu dengan yang satu ini dibanding dengan pertemuan dan perjumpaan dengan 72 orang. Taruhlah di masjid ini 72 orang. Ada enggak sekarang ini? Lebih ya? Antum mau mencari yang satu dari pintu, orangnya ada di pojok. Yang keselamatan itu ada di tengah-tengah. Antum harus melalui barakallahu fikum rintangan rahimani wa rahimakumullah. Berat memang untuk melangkah mencarinya. Karena tadi terkait dengan hidayah dari Allah Jalla Subhanahu. Engkau akan bisa pindah dari satu kesesatan ke kesesatan yang lain. Pindah barakallahu fikum. Kalau engkau memiliki ketulusan dan keikhlasan untuk mencari al-huda, untuk mencari petunjuk, Allah Jalla wa'ala akan membantu engkau. Walaupun dia berada di tempat yang paling sulit, Allah Jalla wa'ala akan menyampaikan engkau kepadanya rahimani wa rahimakumullah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa saja yang benar-benar bersungguh-sungguh di jalan kami, kata Allah Jalla wa'ala, kami akan gampangkan dan mudahkan dan bukakan jalannya. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Ma'asyiral muslimina wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Allah Jalla wa'ala menjaga dan memelihara agamanya dalam setiap masa dengan barakallahu fikum menampilkan para pewaris para nabi. Kemudian rahimani wa rahimakumullah, melalui bimbingan dan lisan mereka lah kita mengerti 72 golongan tersebut. Melalui bimbingan barakallahu fikum, kita mengenal 72 golongan yang berbahaya dalam agama kita. Hafidhani wa hafidhakumullah. Termasuk di antara bentuk penjagaan dan pemeliharaan Allah Jalla wa'ala terhadap syariatnya, sekaligus bentuk kasih sayang Allah Jalla wa'ala terhadap hamba-hambanya, Allah Jalla wa'ala meletakkan perintah di dalam Al-Quran dan melalui lisan Nabi-Nya alaihi salatu wassalam, perintah al-amru bil ma'rufi wan nahyu 'anil munkari, menyuruh untuk mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah dari kemungkaran-kemungkaran. Ini adalah perintah di dalam Al-Quran dan sunnah Nabi Yuna alaihi salatu wassalam untuk terlindungi dan terjaga agama ini. Barakallahu fikum. Jikalau engkau ingin tampil, ayuhal muslimina wal muslimat, untuk tampil melindungi dan menjaga agama ini, maka engkau terkena dengan perintah Allah Jalla wa'ala, waltakum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Ya Bunda, aku marahkan ke situ, jangan ke sini. Baik, jazakallah khair, ahsan, masyaallah. Jadi barakallahu fikum, siapa saja yang ingin berjuang menjaga, melindungi agama Allah Jalla wa'ala, maka dia termasuk dalam perintah Allah Jalla subhanahu. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Hendaklah ada di tengah kalian ummah, sekelompok orang, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, mengajak mereka mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah dari kemungkaran. Bahkan Allah Jalla wa'ala menyebutkan, orang yang memikul amanat besar ini dalam melindungi dan menjaga agama Allah Jalla wa'ala dan menebar kasih sayang di tengah hamba-hambanya Allah, Allah mengatakan, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan oleh Allah Jalla wa'ala di tengah-tengah manusia. Kalian menyeru kepada kebajikan dan mencegah dari kemungkaran, kata Nabi Yuna, kata Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Bahkan Allah Jalla wa'ala melalui san Nabi-Nya alaihi salatu wassalam menegakkan amanat, meletakkan amanat besar ini pada setiap orang yang mengerti al-haq itu adalah hak dan batil itu adalah batil. Qala an-nabi alaihi salatu wassalam kama akhrajahu al-imam Muslim rahimahullahu ta'ala dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala an, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadi. Man umum, siapa saja di antara kalian yang mengerti dan menyaksikan kemungkaran, maka rubahlah kemungkaran itu dengan tangan kalian. Siapa saja di antara kalian. Jelaskan. Berarti persoalan amar ma'ruf nahi mungkar itu tidak dikhususkan kepada warasatul anbiya, pada pewaris para nabi. Tetapi siapapun yang mengerti kalau ini adalah kemungkaran, maka dia wajib untuk mengingkari kemungkaran tersebut. Kata Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Hendaklah dia merubah dengan tangannya. Kalau tidak sanggup, bilisani, dengan lisannya. Kalau tidak memiliki kesanggupan, biqalbi, dengan hatinya, kata Nabi Yunus sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Antum perhatikan baik-baik rahimani wa rahimakumullah hadis Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang menyuruh kita diam di hadapan kemungkaran. Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita untuk mengingkarinya. Kalau Anda tidak sanggup mengingkari dengan tangan Anda, karena Anda tidak berpuasa pada yang diingkari, Anda tidak boleh diam. Anda harus mengingkari barakallahu fikum dengan lisan Anda. Kalau sekiranya Anda tidak sanggup, Anda diwajibkan untuk mengingkarinya dengan hati Anda. Barakallahu fikum. Perhatikan baik-baik hadis Nabi Yunus sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk kemudian membantah siapapun yang diam tidak mau menyuarakan yang hak itu hak dan yang batil itu batil, padahal dia bisa dan bisa mampu bersuara, rahimani wa rahimakumullah. Kedua, peringatan juga kepada orang yang mengatakan, lah saya ingkari dengan hati saya. Bukti pengingkaran Anda dengan hatimu, Anda kemudian tidak mendekati dia. Karena itu adalah berbahaya, barakallahu fikum. Anda mengatakan mengingkari dengan hati, tetapi Anda selalu memberikan bantuan atau pembelaan kepadanya, Anda telah berdusta dalam melaksanakan sabda Nabi Yunus sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ketiga, barakallahu fikum, untuk kemudian mengingatkan, salah dan keliru kalau memperingatkan umat dari kebatilan itu, atau orang yang melakukan kebatilan. Tugasnya para ulama, bukan talabatul ilm. Anda berdosa ya akhi. Anda keliru dalam memahami nas dari Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam. Tapi kenapa Anda mengucapkan hal ini? Itulah yang akan jadi permasalahan. Kenapa? Di saat kemudian saudara Anda mengingatkan Anda kekeliruan dan kebatilan yang ada pada diri Anda, lalu kemudian Anda menggugat hadis Nabi Yunus alaihi salatu wassalam yang dipraktikkan oleh saudara Anda, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Anda bantah, ini haknya para ulama loh, bukan haknya kalian. Hancur agama ini kalau demikian. Apa mungkin ketika Anda melihat kekeliruan, kerusakan dan bahaya di tengah masyarakat, Anda menunggu fatwanya Syekh Fulan, Syekh Allan, sementara Anda tahu kalau itu adalah kemungkaran yang membawa bendera kemungkaran berbahaya, atau engkau yang terkena kewajiban pertama kali? Aina'am, karena hadis Nabi Yunus sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadi fa illam yastati fa bilisanihi fa illam yastati fa biqalbihi. Segenap saudara kami kaum muslimin, siapa saja yang ingin tampil untuk melindungi agama Allah, memperjuangkan agama Allah jalla wa ala, membela agama Allah jalla subhanahu wa ta'ala, dia akan berpapasan di dalam hidupnya dengan ayat-ayat yang menyuruh dia untuk menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Dia akan bertemu dengan ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi Yunus alaihi salatu wassalam yang menyuruh dia untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Rahimani wa rahimakumullah. Termasuk dari penjagaan dan pemeliharaan Allah jalla wa ala terhadap syariatnya ini, Allah jalla wa ala mensyariatkan dan menurunkan ayat-ayat tentang jihad. Ayat-ayat yang terkait dengan jihad fi sabilillah. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Maka di saat kita bertemu dengan ayat-ayat jihad, lalu kemudian belum dibukakan, sekarang kita seperti yang dimaksud berperang di medan laga, di sana ada pintu untuk berjihad. Rahimani wa rahimakumullah. Wala syaikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, ar-raddu ala ahlil bida'i mujahidun. Orang yang membantah terhadap ahlul bida'i, maka dia adalah mujahid. Kata Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Sekarang barakallahu fikum, terkait dengan amar ma'ruf nahi mungkar, yang paling benci dan tidak suka makhluk yang telah diusir dan dilaknat oleh Allah jalla wa ala, itulah iblis laknatullah alaih. Mereka makhluk yang paling benci terhadap amar ma'ruf nahi mungkar tersebut. Sehingga bagaimana caranya menggiring ada kelompok dari manusia yang mengutamakan amar ma'ruf, ma'ruf, ma'ruf, ma'ruf, ma'ruf, tapi dari nahi mungkarnya itu angkat tangan. Mereka beralasan karena ingin menjaga ukhuwah muslimin, tidak terjadi gesekan di masyarakat, dia harus menutup dari ingkarul mungkar. Ma'ruf, ma'ruf, Coba antum bayangkan, rahimani wa rahimakumullah, bagaimana halus bermainnya syayatin untuk kemudian memadamkan cahaya amar ma'ruf nahi mungkar yang itu termasuk dari penjagaan dan pemeliharaan terhadap syariat Allahu Jalla wa'ala, pembelaan terhadap agama Allah, sekaligus melalui amar ma'ruf nahi mungkar menebar kasih sayang di tengah umat ini. Hafidhani wa hafidhakumullah. Digeret untuk kemudian barakallahu fikum mengutamakan amar ma'ruf, lalu menyepelekan terkait dengan persoalan ingkarul mungkar. Muncul berbagai alasan demi menjaga ukhuwah, demi menjaga agar jangan timbul gesekan di masyarakat, dipilah-pilah. Kalau sekiranya ini akan menjadikan adanya gesekan di masyarakat karena masyarakat banyak melakukan penyelisian dan kesalahan itu, dia masukkan dalam kategori ilmu masail. Nanti ada tempatnya kita menyampaikannya. Nanti. Mana yang harus kita sampaikan? Ilmu fadail. Fadilah ini, fadilah itu. Kapan lalu mereka harus mengkaji dan mendalami ilmu masail? Kapan? Di antara kita. Baik. Kalau ada orang datang menjelaskan di antara kalian tentang persoalan akidah dan bahayanya syirik, Anda tetap tidak akan menerima. Padahal itu di kalangan Anda sendiri, rahimani wa rahimakumullah. Fabarakallahu fikum. Masuk dalam jaringannya iblis laknatullah alaihi. Banyak atau tidak? As'alukum billah. Banyak atau tidak yang masuk dalam jejaringnya iblis dalam persoalan ini? Banyak atau tidak? Barakallahu fikum. Banyak sekali. Banyak, rahimani wa rahimakumullahu jami'. Berikutnya, barakallahu fikum. Bagaimana keberhasilan iblis dan bala tentaranya untuk mengecoh muslimin? Ada orang yang semuanya siap menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, tetapi terjadi sebaliknya. Yang ma'ruf dikatakan mungkar, yang mungkar dikatakan ma'ruf. Kebalik. Sehingga yang diingkari adalah orang-orang yang menyampaikan al-ma'ruf. Kan demikian. Banyak enggak di masyarakat kita? Yang diingkari adalah yang menebar al-ma'ruf. Dan kemudian membela yang menebar kemungkaran bahwa ini adalah penebar al-ma'ruf. Terbalik, barakallahu fikum. Tolak ukurnya, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sehingga jangan heran kalau yang tampil menyuarakan al-ma'ruf dan mencegah dari kemungkaran harus dimusuhi, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Lalu kemudian yang menebar mara bahaya di tengah kaum muslimin diberikan pembelaan, hafidhani wa hafidhakumullah. Termasuk barakallahu fikum. Dari fitnah dan ujian yang menimpa kita kaum muslimin dan muslimat sekarang ini, ammah muslimin secara umum, dan juga barakallahu fikum di tengah salafiyin, wujud alladzina bittada'u usulan fasida lidifa'i an ahli dhalali wal bid'i wa harbihim li ahli sunnati wa tashwihi manhajihim wa ulama'ihim. Termasuk dari fitnah yang melanda kaum muslimin secara umum dan as-salafiyin secara khusus adalah munculnya orang-orang yang membuat usul prinsip-prinsip dakwah batilah. Sekali lagi, mungkin kita belum nyantol, kok ada orang yang membuat dari orang yang mengaku berjalan di atas jalan salafus saleh, kok ada yang membuat usul. Maka di depan saya mengingatkan, risalah yang kita akan singgung ini adalah sebuah penggambaran tentang masa yang ada atau masa yang kita alami sekarang ini, dan ujian serta peristiwa yang dialami oleh al-haq dan ahlul haqqi rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kata beliau barakallahu fikum asy-syekh Rabi' hafizahullah, tampil dan munculnya orang-orang yang membuat usul prinsip-prinsip yang rusak, yang semua usul yang dibikin ini adalah tujuannya difa, membela ahlul bid'ah wal ahwa'i dan memerangi ahlus sunnati wal jama'ati. Allahu akbar. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Prinsip-prinsip yang dicetuskan, ya, seperti misalkan Asy-Syaikh Ali Hasan Ali Abdul Habib, dikutip kesalahannya itu 81 kesalahan yang berat dan parah. 81 kesalahan, rahimani wa rahimakumullah. Termasuk dari kesalahan-kesalahannya, yaitu ingin menghapuskan dan memadamkan barakallahu fikum ilmu di dalam agama ini untuk melindungi syariat Allah Jalla wa'ala yang disebut dengan ilmu al-jarh wa ta'dil. Dengan kalimat yang bagus kalau dilihat, tetapi isinya sangat berbahaya. Nusahih wala nujarrih. Kita memperbaiki, jangan menjarah. Allahu Akbar. Antum perhatikan, kalimat ini menguntungkan ahlul bid'ah wal ahwa atau menguntungkan ahlus sunnati wal jamaah? Menguntungkan ahlul ahwa barakallahu fikum. Kita memperbaiki terus, jangan menjarah. Allahu Akbar. Sudah disebutkan oleh beliau di atas bahwa prinsip-prinsip batil dan rusak yang dibikin itu adalah difa, membela ahlul ahwa'i wal bid'ah dan memerangi ahlus sunnati wal jama'ah. Kita tidak menjarah, tetapi kita memperbaiki. Terus apa ya ikhwan? Ahlus sunnati wal jama'ah yang pertama kali dijarah oleh haula innas. Syahid. Masyayikh ahli sunnati wal jamaah untuk kemudian mengeluarkan peringatan keras terhadap Ali Abul Hasan Al-Maghribi, sabar sanawat bertahun-tahun mengingatkan lewat telepon, lewat barakallahu fikum tulisan bainahu wa bainah. Ketika dia barakallahu fikum melihat hal itu, mereka yang pertama kali menjarah ulama ahlus sunnati wal jamaah. Kaidahnya apa tadi? Nusahih, kita memperbaiki dan jangan menjarah. Tetapi siapa yang pertama kali menjarah ulama kita rahimani wa rahimakumullah? Syekh Ali Hasan Ali Abdul Hamid. Sanawa Bertahun-tahun diingatkan dan dinasihatkan oleh ulama-ulama. Sampai barakallahu fikum. Ada seorang syahid hidup di Kuwait. Saya lupa namanya. Menyebutkan bahwa tidak ada yang paling sabar dalam menasihati al-mukhalifin di masa sekarang ini daripada Asy-Syaikh Rabi hafizahullah taala. Fabarakallahu fikum. Mereka kemudian yang menjarah ulama Ahlus Sunnati wal Jamaah. Dan antum menyaksikan dari 81 penyimpangan, semuanya itu menguntungkan ahlul ahwa' wal bida'i dan membantai ahlus sunnati wal jamaah. Ya mungkin bahasanya terlalu keras kalau membantai ya. Terlalu keras ya. Memerangi terlalu keras lagi. Enggak. Kayaknya sama ya. Membantai, memerangi, memberangus. Ya sama. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kata beliau barakallahu fikum. Apa yang ingin dituju dari usul prinsip-prinsip yang hancur dan rusak ini? Pertama, raddul haqqi wa idlalul khalq. Menolak barakallahu fikum al-haq. Dan juga menyesatkan al-khalq, al-khalq rahimani wa rahimakumullah. Menyesatkan makhluk ini. Kedua, inkhidah, tertipunya banyak dari manusia dengan uslub, dengan usul-usul yang dibikin tersebut. Kedua, ketiga, banyaknya menyimpang ahlus sunnati wal jamaah dengan prinsip-prinsip tersebut. Termasuk risalah yang kita akan singgung rahimani wa rahimakumullah. Nasihatnya emas, bagus. Ya, menurut haula innas. Tapi ketika kita kembalikan kepada ulama kita. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itulah kasih sayang Allah dalam menjaga dakwah ini barakallahu fikum. Kalau sekiranya datang begitu saja nasihat-nasihat itu, kalau bahasanya Bang Ja'far, kita akan diuntal miring. Masih ingat enggak? Yang mengalami sejarah akan mengingat kalau kalimat-kalimat yang kata-kata untal miring. Ya. Rahimani wa rahimakumullah. Diremas, diremas dulu. Kalau sudah tidak kemudian kelihatan tulangnya baru glet, masuk ke dalam. Kalau itu nasihat sampai ke depan kita, mungkin kita akan diuntal miring rahimani wa rahimakumullah. Namun disitulah kita melihat bagaimana Allah Jalla wa'ala menjaga dakwah ini biulama'iha. Dengan ulama'nya barakallahu fikum. Dialah yang menebar lentera di tengah umat. Agar umat ini menjadikan lampu dalam kegelapan. Merekalah yang menebar para senjata-senjata. Maksudnya ilmu. Untuk kemudian umat ini bisa membawanya menjadi pedang dan senjatanya barakallahu fikum di alam ya kebodohan, kegelapan, kejahilan dan seterusnya barakallahu fikum. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Sekali lagi, ini bentuk kasih sayang Allah Jalla wa'ala. Tidak kemudian berakhir dari menyimpangnya banyak ahlus sunnati wal jamaah. Tapi nufur. Larinya banyak pihak dari manusia ini. Yang ingin mendekat kepada dakwah. Lari barakallahu fikum. Disebabkan karena munculnya usul. Prinsip-prinsip yang jelek ini. Sehingga muncul menyalahkan orang yang berjalan bersama para ulama. Katanya orang yang berilmu, orang benar kok malah pecah. Lari orang mau mendekat. Barakallahu fikum. Karena menciptakan prinsip-prinsip. Lalu kenapa sekarang larinya orang dari al-haq? Artinya tidak beraninya lagi mendekat orang kepada al-haq. Kedua, larinya orang atau ahlu sunnah dari al-haq. Yang menjadi kambing hitam adalah orang-orang yang berjalan bersama para ulama. Aynal adlu wal insaf. Mana sifat keadilan itu? Mana sifat insaf? Jikalau orang yang berjalan bersama ulama-nya dikatakan sebagai penyebab larinya orang dari dakwah, bukankah Anda yang membela kebatilan dan ahlul ahwa'i wal bid'ah, dan kemudian barakallahu fikum membiarkan kekeliruan dan kesalahan di dalam manhaj ini? Bukankah engkau yang menggeret banyak orang untuk lari dari jalan yang lurus? Kenapa mereka-mereka yang berjalan bersama ulama hadhihi dakwah dituding dan dituduh sebagai orang yang menyebabkan orang lain lari dari kebenaran? Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Di mana al-adlu wal-insafu? Mana dia sikap adil dalam memberikan penilaian? Ya akhi fillah wa ya ukhti fillahi rahimani wa rahimakumullah, fahal sunnatu illa makrunatun bil jama'ati. Tiadalah sunnah itu kecuali selalu beriringan dengan al-jama'ah. Kama annal bid'ata makrunatun bil furqati. Sebagaimana kekeliruan, kesalahan, kebid'aan itu beriringan dengan perpecahan. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Mari kita dengan penuh kejujuran yang memecah belah persatuan itu, kesalahan atau orang yang berjalan di atas al-haq, ukur dengan penuh keadilan. Ya akhi, engkau telah belajar kitabullah dan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, maka sampailah kita barakallahu fikum ternyata tidak cukup. Sampai kekeliruan dan kesalahan dalam menimbang barakallahu fikum, kita melihat muncul kata-kata dan kalimat rahimani wa rahimakumullah. Termasuk dari mu'akhadah Ali Hasan Ali Abdul Hamid, kalimat yang mengaku bahwa dirinya sudah berubah. Dirinya sudah berubah. Dalam poin yang terakhir, 81 dari penyimpangannya, mengaku bahwa dirinya telah berubah. Perubahan dari mana ya ikhwan? Hah? Kalau melihat barakallahu fikum dari apa yang dilakukan, perubahan dari dia dulu bersama Imam Sunnah Al-Albani rahimahullahu taala, kemudian menyendiri rahimani wa rahimakumullah, dan keluar dari langkah dzakal Imamul Mubajjal Muhaddithul Asr Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Ingatkan apa tulisan yang tertera dulu dalam majalah Salafi ketika Ja'far Umar Talib ingin mewujudkan dakwah Salafiyah. Apa tulisannya dulu? Hah? Judulnya pokoknya menggambarkan, pertama, dia salah dulu menempuh langkahnya. Barakallahu fikum. Maksudnya, Ja'far sekarang ini enggak seperti yang dulu. Pengakuannya, Allahu Akbar. Sama rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Nas'alullah salamatul afiyah. Coba tanya kepada ustaz-ustaz. Mungkin mayoritas mereka ya akan mengatakan bagaimana dulu bimbingan Ja'far yang menyelamatkan Ahlus Sunnati wal Jamaah dari As-Sururiyyin, tentu setelah Allah Jalla wa'ala dengan membawa kitab para ulama yang memperingatkan. Sekarang dia berubah. Benar kan? Berarti kita faham sekarang. Tidak ada yang bisa menundukkan Ja'far yang sekarang ini. Ulama sudah tidak. Kecuali Ja'far yang dulu. Ya, Gifari. Tidak ada yang menundukkan Ja'far sekarang ini. Ulama sudah angkat tangan. Jangankan kita para asatidah. Yang akan menundukkannya apabila muncul Ja'far yang dulunya lagi. Karena dia telah mengaku adanya perubahan pada dirinya. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka barakallahu fikum. Termasuk kalimat yang dilontarkan oleh Syekh Ali Hasan Abdul Hamid. Rahimani wa rahimakumullah. Yaitu ucapan beliau barakallahu fikum bahwa syarat di dalam menghukumi seseorang ahlul bidai itu harus ijma' para ulama. Untuk perhatikan agar engkau tahu ketika muncul syubhat ini dari saudara kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka ini barakallahu fikum termasuk dari pengaruh prinsip yang diciptakan dan yang dibikin oleh Zaka alim tersebut. Dulu kita demikian menganggapnya barakallahu fikum. Ketika orang mengingatkan saudaranya yang salah dan keliru. Ya akhi, kalau menjarah itu kan harus ada ijma' ulama. Coba antum, dikirim ke tengah kita Ahlus Sunnati wal Jamaah. Nah sekarang pertanyaannya, siapa sih sebenarnya yang mengajak umat ini lari dari al-haq? Yang mengajak Ahlus Sunnati wal Jamaah lari dari prinsipnya? Ternyata usul fasidah. Prinsip-prinsip yang rusak. Ini kalau kita bersikap adil loh. Kalau kita memiliki jiwa insaf. Ditampilkan kalimat ini. Bahwa syarat untuk kemudian seseorang itu dijarah. Mana ijma'nya ulama? Buktinya ada yang ini, ada yang itu, ada yang khilaf. Subhanallah. Ternyata tahu kita. Bahwa ini adalah prinsip yang dibikin di dalam syariat Allah Jalla wa'ala. Untuk kemudian memberangus an-nahyu anil munkar. Lebih khusus lagi. At-tahdir wal-hajr. Atau ilmu al-jarh wa ta'dil hafidhani wa hafidhakumullah. Saya mengingatkan dari atas tadi terus. Agar barakallahu fikum kita sampai kepada tujuan. Bahwa termasuk dalam melindungi agama Allah Jalla wa'ala. Dan menebar kasih sayang terhadap seluruh kaum muslimin. Dan muslimat. Memikul amanat barakallahu fikum. Al-amru bil ma'ruf wa nahi anil munkar. Yang di dalamnya adalah tahdir barakallahu fikum wal hajar rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Inilah mungkin yang ditulis di dalam judul. Banyak orang yang takut dan alergi. Apa sih alergi itu ya Bunda? Hah? Tidak tahu arti alergi. Hah? Antum ada enggak makanan yang menyebabkan alergi? Tidak ada. Masya Allah, makanya tidak tahu. Coba beliau tahu. Barakallahu fikum. Ada. Ya. Yang karenanya dia alergi, beliau akan tahu. Tahu alergi itu. Hah? Ya sudahlah. Biar orang lain yang merasakan ada orang alergi. Ya. Untuk menjawab ini loh. Ada orang yang alergi dari makan telur. Apa yang dia lakukan? Menjauhi kan? Inilah mungkin bahasa barakallahu fikum, mungkin ada sebagian, wah kok pedas-pedas judulnya. Ya karena enggak disukai barakallahu fikum. Orang menjauh, menghindar dengan berbagai cara dan bahasa. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Tapi ketika kita mencoba untuk mengkaji dan mendalami, ternyata di sana ada usul yang diletakkan barakallahu fikum. Dengannya memerangi prinsip ini, rahimani wa rahimakumullah. Termasuk di dalamnya, bahwa syaratnya, seseorang ditahdir, seorang dihukumi, harus ijma' para ulama. Hancur syariat ini barakallahu fikum. Bukankah antum menemukan hadis ini dhaif orangnya, kemudian hadisnya ditolak? Kenapa? Karena satu, Al-Imam Ahmad rahimahullah mengatakan rawi ini kadzdzab. Kalau disyaratkan adanya ijma, berarti tetap hadis maudhu itu akan diamalkan. Karena enggak ijma, cuma Al-Imam Ahmad rahimahullah taala. Betapa ngeri dan menakutkan kaidah yang dibikin dan diciptakan ini. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Tapi sekarang siapa yang tahu? Yang menebarnya sendiri enggak tahu konsekuensi dari ucapannya. Yang saya maksudkan di Indonesia loh ya. Yang menebarkan kaidah ini, dia sendiri tidak mengetahui konsekuensi besar di belakang barakallahu fikum kalimat ini. Tidak tahu. Cuma menebarkan. Oh, dapat nasihat. Ya, baca buku. Termasuk di antaranya Ibrahim Ar-Ruhaili. Dan seterusnya. Ketemu kalimat ini. Ketika muncul ada peringatan ulama. Sodorkan ini loh. Bahwa tahdir, tabdi' itu harus biijma'il ulama. Dia sendiri enggak tahu. Nah kalau ada seekor burung yang diajari assalamualaikum. Ya. Datang orang muslim, muslim assalamualaikum. Benar. Tapi datang orang kafir. Mengucapkan salam enggak dia? Ayo. Unda. Berarti berakal burungnya. Ya. Iya. Berakal burungnya berarti. Masya Allah. Jazakallah khair. Boleh kita dapat di mana burung yang... Karena yang diajari cuma mengucapkan itu. Siapapun yang datang barakallahu fikum, ya tetap assalamualaikum. Anjing rakak, assalamualaikum. Pokoknya sudah. Khawatir kita cuma menjadi burung beo. Padahal berbicara tentang agama ini ada mas'uliyahnya di hadapan Allah Jalla Subhanahu. Ada pertanggungjawabannya di hadapan Allah Jalla Subhanahu wa Ta'ala. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Fabarakallahu fikum. Termasuk juga yang harus kita camkan baik-baik. Di saat kemudian muncul bentuk kasih sayang ulama kita terhadap umat ini. Dan termasuk barakallahu fikum bentuk jihad mereka di dalam syariat ini. Di saat ulama kita berbicara tentang individu seseorang. Misalkan, ulama kita berbicara tentang salah satu tokoh dakwah, katanya mutalawin, la'ab, makir, yamshi ala tariqatul hajri fil makar. Tariqatul halabi fil makar. Ini ucapan besar loh. Apakah ulama tersebut mengeluarkan kalimat ini dalam keadaan jahil tentang orangnya? Ajibu ya ikhwan. Yang saya maksudkan yang tidak menerima, coba dijawab. Barakallahu fikum. Apakah ulama yang mengeluarkan kalimat besar ini karena dia tidak tahu tentang orang yang diucapkan? Satu. Ajib. Mungkin kita akan bisa mengatakan di hadapan engkau yang menolaknya, pengetahuan dzakal alimur rabbani tentangnya lebih dalam daripada pengetahuan anda tentang dirinya. Satu. Kedua, barakallahu fikum. Bukan kita tidak menjarah syekhnya, tetapi yang melapor ini kadzabun. Yang melapor kepada masyayikh itu adalah para pendusta. Yang melapor kepada masyayikh itu adalah para pendusta. Ya akhi fillah, anda sudah berbuat dosa besar, barakallahu fikum, jikalau yang anda tuduh itu berlepas diri dari hal itu. Anda yang telah menebar fitnah di tengah umat ini. Menuding dan menuduh bahwa yang melaporkan kepada syekh itu adalah kadzabun, para pendusta, rahimani wa rahimakumullah. Engkau yang menebar fitnah. Engkau yang menebarkan fitnah di tengah umat. Hafidhani wa hafidhakumullah. Anda tidak menolak ucapan syekh, tetapi para pelapornya ini, apa bedanya anda itu dengan ucapan Ja'far Umar Thalib di saat mengatakan para ulama itu sudah dikitari oleh aku fitnah? Tidak ada beda. Tidak ada beda, rahimani wa rahimakumullah. Maksudnya, pertama, bahwa berita yang didengar oleh sang alim itu datangnya dari kadzabin, para pendusta. Berarti beritanya maudhu, palsu. Coba antum bayangkan. Kemudian, umat ketika mendengar hal ini, yang disalahkan adalah pertama syekhnya. Itu berkata berdasarkan para pelapor-pelapor yang kadzabin. Kedua, yaitu menebar fitnah tentang para ustaz-ustaz tersebut. Itu kalau benar mereka yang melaporkan. Kalau mereka berlepas diri bahwa mereka tidak melaporkan, bukankah engkau yang menebarkan fitnah, ya akhi fillah? Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Supaya kita tahu ternyata syayatin tidak berhenti untuk mengobok merusak ukhuwah imaniyah islamiyah ahlus sunnati wal jamaah. Terus, barakallahu fikum. Bukankah kita masih mengingat hadis Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam, inna syaitana qad ayyisa ayyabudahu almusalluna fi jaziratil arabi walakin fit tahrisi bainahum. Sudah bosan syaitan itu disembah oleh orang-orang di jazirah Arab. Yang akan mereka lakukan setelahnya tahris, yaitu penanaman kedengkian dan kebencian. Untuk kita menyadari, teman-teman kita, saudara-saudara kita, ini loh, kita sudah masuk dalam perangkapnya setan. Mari kita lepaskan. Mari kita lepaskan belenggu ini dari diri kita sendiri. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Bersamaan dengan itu, barakallahu fikum. Coba antum perhatikan peristiwa yang kita alami di tahun kita, perjalanan kita bersama dakwah sunnah ini. dari saudara-saudara kita, barakallahu fikum. Bukankah dakal alim mengucapkan hal demikian, sayangnya kepada yang melakukan kesalahan dan kekeliruan? Al-jawabu na'am. Buktinya, ketika yang diucapkan atau dibicarakan ini datang, masih sempat asyik duduk mengingatkan, menasihatkan dia rujuk kembali kepada Allah. Lah kalau itu dibangun di atas kebencian, niscaya abadan tidak mungkin akan menyambutnya rahimani wa rahimakumullah. Disitulah permainannya syayatin. Hafidhani wa hafidhakumullah. Tuduhan kedustaan itu terhapus ketika beliau itu kemudian mengaku rujuknya, taubatnya. Coba antum perhatikan. Bagaimana tenggang waktu dimanfaatkan oleh syayatin untuk menjatuhkan dan merontokkan orang-orang yang masih lemah, ada penyakit asobiahnya, ya, atau mungkin merasa terlindungi dengan sikap ini karena dia banyak terjatuh dalam dosa dan kemaksiatan, ingin berlindung. Begitulah syayatin merancang usaha yang sedemikian jitu untuk kemudian memasukkan dan mengkotak-kotakkan dalam jaringan ya perusakan pengerusakannya rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Saya menggambarkan ini untuk mengambil contoh. Bukan itu sesungguhnya, kalau itu ikhwanuna sudah paham. Namun bagaimana barakallahu fikum berusaha untuk memadamkan ilmu besar ini, hafidhani wa hafidhakumullah. Di antaranya, kalian itu jangan disibukkan oleh fitnah. Sibukkan diri dengan ilmu. Ilmu, ilmu. Subhanallah. Kaya akhi, kalimat fitnah yang Anda ungkapkan sekarang ini, bersamaan datangnya bimbingan dan nasihat ulama kita, barakallahu fikum, kepada yang tertuju dan kepada ahlus sunnah wal jamaah secara khusus, dan kaum muslimin dan muslimat secara umum. Anda menganggap bahwa itu adalah fitnah. Atas dasar apa engkau menamakan itu fitnah? Kalau engkau mengatakan atas dasar agama, ta'al ya akhi, kesini barakallahu fikum, bahwa fitnah dalam bahasa Al-Quran laha ma'ani, memiliki makna-makna. Wa min tilkumul ma'ani, termasuk dari makna-maknanya adalah al-fitnatu maknanya al-kufru, wal-fitnatu akbaru minal qatli. Fitnah itu barakallahu fikum di dalam Al-Quran maknanya adalah kekufuran. Saya kira bukan ini yang engkau maksudkan. Yang kedua, termasuk min ma'anil fitnah di dalam Al-Quranul Karim, az-zayg wal-dhalal. Termasuk min ma'an fitnah di dalam Al-Quran, al-azabu, azab. Yawmahum ala nari yuftanun. Pada hari yang mereka di dalam neraka, mereka diuji. Maksudnya fitnah di sini diazab. Keempat, wa min ma'aniha, termasuk dari maknanya adalah al-ibtila'u, ujian yang diturunkan oleh Allah Jalla wa'ala. Wa nabluukum bil khairi wasyarri fitnah. Kami menguji kalian dengan kebaikan dan kejelekan itu, kata Allah Jalla Subhanahu. Faya akhi, kalau yang terakhir ini engkau maksudkan, Allah menurunkan ujian dengan kebaikan dan kejelekan, Bukankah kita itu disuruh untuk mempelajari fitnah itu agar jangan sampai kita terjatuh dalam kejelekan? Rahimani wa rahimakumul, kalau ini yang engkau maksudkan. Tetapi engkau itu berada di Indonesia. Yang engkau membimbing umat ini dengan bahasa Indonesia. Berarti engkau memaknakan fitnah itu dengan bahasa Indonesia. Yang lulus dari universitas bahasa ada enggak? Hah? Ada enggak yang bersama kita? Ayo bantu kita. Hah? Angkat tangan. Kan kita sudah bertaubat dari dulunya. Sekarang coba mungkin ada masih tersisa nyantol ilmunya. Fitnah itu secara bahasa apa sih artinya? Ayo. Hah? Loh. Apa barakallahu fikum? Untuk kita menyadari bahwa ketika bimbingan ulama itu datang, kita disodorkan kalimat ini. Jangan sibukkan diri Anda dengan fitnah. Di sana fitnah sampai mulutnya bocor. Ustaz ucapannya seperti itu. Sana sini fitnah sampai bocor. Wah kalimat. Ya sudah antum tahu sudah. Kira-kira siapa yang mengucapkannya. Ayo. Yang membantu kita. Fitnah. Mungkin antum pernah kosa kata di dalam buku. Fitnah itu apa? Mana Ustaz Hudzaifah, Abu Hudzaifah, Boyolali sekarang? Hah? Tapi apa itu? Apa itu? Itu menurut etimologi bahasa kita? Tidak. Ya? Kalau fitnah itu kan menuduh. Ya? Menuduh kan? Menuduh seseorang itu padahal yang dituduh itu enggak benar, itu namanya fitnah. Rahimani wa rahimakumullah. Saya kira yang menebar, semoga tidak salah, yang menebar kalimat ini ketika datang bimbingan ulama menyebut kata fitnah, ya ini yang dituju. Karena engkau berada di Indonesia, engkau mengajak orang berbagai bahasa Indonesia. Yang mengajak atau yang diajak itu orang-orang Indonesia. Dan Anda orang Indonesia juga. Fitnah. Orang memaksudkan fitnah itu kan ini tuduhan, ucapan jelek. Ya, jangan didengar, jangan-jangan. Itu yang dimaksudkan. Faya akhi fillah. Fabarakallahu fikum. Berarti kalimat ini tidak hanya kemudian batil dan salah, tetapi menuduh yang mengucapkannya itu adalah menebar fitnah. Sya'am aba, dia menerima atau tidak menerima, itulah kalimat konsekuensi. Rahimani wa rahimakumullah. Sibukkan diri dengan ilmu. Berikutnya disebut tadi fitnah. Dibimbing, sibukkan diri kalian dengan ilmu. Ya akhi, kalau kalimat yang datang dari ulama itu dan kemudian itu hak, bukankah itu adalah ilmu? Barakallahu fikum. Lalu atas dasar apa engkau mengucapkan kalimat ini? Wal kalimatu mas'ulatun amam Allah. Kalimat yang keluar dari lisan kita ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Jalla Subhanahu wa Ta'ala. Tabarakallahu fikum. Saya berangkat waktu itu ke bau-bau. Pertama kali kalimat, Ustaz. Ada Ustaz dari Makassar memberikan bimbingan. Jangan sibukkan kalian dengan fitnah. Fitnah, fitnah, fitnah. Sibukkan diri kalian dengan ilmu. Saya bersembunyi. Saya tidak mengerti bagaimana kondisi ikhwan. Tetapi disodorkan kalimat itu. Barakallahu fikum. Untuk kita tahu. Dengan cara adil dan insaf. Siapa sesungguhnya yang menebarkan fitnah itu? Siapa? Siapa yang menebarkan fitnah itu? Dengan kalimat jangan kalian sibukkan dengan fitnah. Menganggap bimbingan sang alim, nasihat kepada ahlus sunnati wal jamaah, dan nasihat kepada yang tertuju itu, Anda menganggapnya itu adalah fitnah. Lalu Anda sebarkan bahwa itu adalah fitnah. Bukankah ini adalah fitnah? Barakallahu fikum. Tadi sudah kita sebutkan. Bimbingan dari ulama kita. Dan itu hak. Dan diakui oleh yang tertuju. Barakallahu fikum. Mengakui kebenarannya. Hafidhani wa hafidhakumullah. Itu ilmu yang harus kita kaji dan dalami. Untuk menyelamatkan diri. Barakallahu fikum. Apa ada dalilnya? Subhanallah. Rawal Imam al-Bukhari wa Muslim. Min hadith Abi Udayf. Min hadith Udayf ibn al-Yaman radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan, kanan nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khairi wa kuntu as'aluhu anil syarr makhafatan ayudrikani. Orang-orang berbondong-bondong bertanya kepada Rasul alaihi salatu wassalam tentang kebaikan, adapun saya khusus bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang kejelekan, tentang sesuatu yang berbahaya. Kekhawatiran dia untuk tertimpa. Apa kemudian kita lah. Hudzaifah ibn al-Yaman belajar fitnah. Kan salah kalimat ini. Ilmu. Maka disinilah letaknya kata Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah. Perbedaan para sahabat Nabi dengan generasi setelahnya. Para sahabat Nabi belajar ilmu itu alat tafsir. Al-haq maksudnya. Al-haqku alat tafsir. Dan mereka belajar kebatilan itu alat tafsir. Sehingga dengan rinci. Mereka bisa melaksanakan al-haq dengan rinci. Dan mereka meninggalkan kebatilan itu dengan rinci pula. Arabtu syarra la lisyarr wa innama litawaqqi. Saya mengerti bahaya dan kejelekan itu bukan untuk mengamalkannya, tetapi untuk menghindari diri darinya. Rahimani wa rahimakumullah. Bimbingan ulama itu barakallahu fikum dituding sebagai sebuah fitnah. Faya akhi fillah. Lalu siapa yang menjadikan ahlus sunnah itu lari dari ulamanya? Siapa? Siapa barakallahu fikum? Lalu siapa yang menjadikan orang itu tidak mau menerima bimbingan ulamanya? Lebih daripada itu, mencela ulamanya rahimani wa rahimakumullah. Siapa? Bukankah karena fitnah yang kita tebarkan ini? Dengan mengatakan jangan kalian disibukkan oleh fitnah. Padahal itu adalah sebuah ilmu yang harus diketahui. Rahiman wa rahimahkumullahu jami'an. Karena dengan usaha menebar ini. Muncul dari negeri timur. Mengatakan bahwa Asy-Syaikh Rabi itu tidak menjamin saya masuk ke dalam surga. Lah kalau menganggap dia bisa menjamin, lah kufurkan barakallahu fikum. Ini bentuk pembelaan bagaimana syayatin menggeret menarik barakallahu fikum agar kebatilan itu punya junun, punya tentara-tentara rahimani wa rahimakumullah. Muncul dari sebelah timur. Ya, dari sebelah timur. Tapi ya masih dekat dari Jawa ya. Barakallahu fikum. Muncul kalimat itu. Rahimani wa rahimakumullah. Tidak ada dalil. Syekh Rabi itu bisa menjamin masuk ke dalam surga. Ya Allah. Jahil barakallahu fikum. Hafidhani wa hafidhakumullah. Ini gambaran tentang kalimat yang muncul sekarang ini. Di tengah kita. Untuk kita kemudian mengetahui. Oh. Fitnah yang dulu di awal dakwah ini sama dengan sekarang. Casingnya yang berbeda. Ya. Kedua. Para pemainnya yang berbeda rahimani wa rahimakumullah. Pemainnya berbeda barakallahu fikum. Tidak ada jaminan, tidak bisa menjamin dia untuk masuk ke dalam surga. Ya kalau ulama seperti itu enggak bisa menjamin. Apakah guru Anda yang Anda bela akan bisa menjamin Anda? Bu Yahu jangan bodohlah. Di hadapan fitnah. Di hadapan ujian besar yang menimpa dakwah salafiyah ini, Anda harus pintar barakallahu fikum. Kan begitu ahlus sunnati wal jamaah. Kata Imam Sufyan ibnu Uyainah, orang yang pintar itu adalah atau bukan laisal alimu alladhi ya'riful khayra wasyarra. Bukan dikatakan orang pintar, orang alim itu dia mengilmui kebaikan dan kejelekan. Enggak. Tetapi yang alim itu adalah idza arafal khayra taba'a wa idza arafal syarra jtanaba. Bila dia mengenal, mengilmui kebaikan, dia amalkan. Dan bila mengerti kejelekan, dia tinggalkan. Itu orang pintar. La ahlus sunnah wal jamaah itu sesungguhnya orang-orang pintar loh. Pintar barakallahu fikum. Tetapi, ada orang-orang yang kemintar, katanya wong Jawa. Apa sih kemintar itu? Sok pinter kan? Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Menampilkan diri seolah-olah enggak salah. Temannya yang salah. Ustaz yang lain yang salah. Dia bebas. Masa ahli tafsir salah. Ahli umul usul fikih salah. Ya. Ahli mustalahul hadis salah. Mereka yang salah. Rahimani wa rahimakumullah. Allah Jalla wa'ala akan membongkar sifat ketidakjujuran pada diri orang yang mengaku jujur. Barakallahu fikum. Allah Jalla wa'ala akan membongkar kejahilan dan kebodohan, kerendahan orang-orang yang mengaku dirinya sok pintar rahimani wa rahimakumullah. Sabar wahai ahlus sunnah. Terus berjalan bersama ulama'nya. Muncul dari arah timur. Bahwa barakallahu fikum. Dia tidak menjamin masuk ke dalam surga. Apa yang dimaukan? Kalau bukan ini karena celaan kepada ilmu yang datang dari dzakal alim. Dan juga celaan kepada alim tersebut. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Mungkin Anda itu belum ada. Alim yang Anda cela dan cerca ini sudah menjadi pejuang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak malu? Apakah engkau tidak punya rasa malu rahimani wa rahimakumullahu jami'an? Fabarakallahu fikum. Muncul kalimat itu rahimani wa rahimakumullah. Agar kita tahu dasar munculnya kalimat ini apa? Dan kenapa datang bimbingannya para ulama terkait dengan seorang yang dikultuskan, yang diagungkan, yang dimuliakan, yang dan seterusnya, yang terhebat, yang terpintar, yang dan seterusnya, Anda tidak menerima. Apa sekarang ulama itu yang salah? Atau fika syai'un? Pada diri Anda ini banyak sesuatu yang dipertanyakan, rahimani wa rahimakumullah. Lebih dari itu, tarik barakallahu fikum ke arah barat, di penghujung pulau Jawa, Jawa Timur yang maksudnya maksudkan. Berkomentar di Bali, rahimani wa rahimakumullah, dengan menebar kalimat la yalzimuni, tidak mengharuskan saya untuk tunduk patuh kepada ucapan seorang alim, karena ucapannya itu bukan wahyu dan dia bukan nabi. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Agar kita tahu turun ujian ini, muncul mereka-mereka dengan kalimat dan kata barakallahu fikum. Itulah dia, ujian itu memang sebuah saringan dari Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Wala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wala ya'lamanna al-kadhibin. Agar Allah benar-benar tahu, Allah Maha mengetahui siapa yang jujur dalam pengakuannya dan yang berdusta, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ujian menyaring, barakallahu fikum. Yang dulu tidak nampak, Allah nampakkan di masa fitnah. Yang istiqomah tetap istiqomah di atasnya. Yang masih bingung, kalau dia menginginkan al-haq, Allah segera keluarkan dia dari kebingungan, barakallahu fikum. Untuk kemudian saya mengingatkan kembali, aduhai betapa mahalnya hidayah untuk berjalan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Betapa besar dan mahalnya hidayah itu, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Tidak mengharuskan saya menerima ucapan sang alim itu, karena ucapannya itu bukan wahyu, karena dia alim itu bukan nabi. Ini dalam rangka antum perhatikan, barakallahu fikum, peristiwanya. Ketika muncul kalimat dari sang alim yang tidak sesuai dengan dirinya dan hawa nafsunya, keluar kalimat ini, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ikhwanuna memberitahukan, ustaz, ada ustaz dakwah ke Bali, demikian ucapannya, direkam. Ya Allah, bersedih rasanya mengingat peristiwa, barakallahu fikum. Saya berangkat ke bau-bau bertemu sama ikhwanuna dulu di awal-awal fitnah. Saya mengingatkan, ya akhi, ingat sejarah. Belajar sebuah sejarah, barakallahu fikum. Kebatilan itu satu bentuknya, namun para pemainnya yang berbeda-beda. Ingat sejarah awal. Dan ingat kalimat-kalimat fitnah yang keluar. Mirip. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Syubhat yang keluar, barakallahu fikum. Tidak mengilzamkan saya, karena ucapan alim itu bukan wahyu dan dia bukan nabi. Naam. Anda benar-benar tidak jujur dengan kalimat ini. Dan Anda berbahaya. Kalau Anda menganggap ucapannya nabi atau wahyu, Anda kufur, kafir, keluar dari Islam. Kalau Anda menganggap sang ulama itu adalah nabi, maka engkau akan menjadi kafir kepada Allah Jalla Subhanahu. Tapi apa yang Anda maksudkan, barakallahu fikum? Sementara para ulama memberitahukan kepada kita ilzam, kalau kalimat yang keluar, apalagi dalam kalimat ilmul jarh wa ta'dil, mengharuskan untuk menerima barakallahu fikum. Karena itu adalah ilmu yang Anda sendiri tidak mengetahuinya. Dia mengerti ilmu yang engkau tidak mengetahuinya. Sekarang ya akhi fillah, kalau engkau jujur dalam ucapan ini, maka Anda akan membimbing umat dengan mengatakan. Kita lihat ucapan sang alim itu. Ucapannya dibangun di atas al-haq apa batil? Ayo, aji. Kalau sekiranya ucapan sang alim itu adalah salah dan batil, ana ma'aka dalam mengatakan tidak boleh kita ikut. Tetapi kalau ucapan sang alim itu adalah hak. Ucapan sang alim itu adalah hak. Barakallahu fikum. Anta wajib untuk mengikutinya. Mengikuti al-haq rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Fabarakallahu fikum faya ikhwani. Saya mengingatkan semuanya ini agar kita berpegang dengan sejarah. Akan muncul lagi nanti mungkin kita sudah tidak ada, tapi kita sudah membekali putra dan putri kita. Barakallahu fikum. Karena Nabi Yunus alaihi salatu wassalam memberitahukan barakallahu fikum, ma min ayyam, tiadalah berlalu hari, illa walladhi ba'dahu syarrun, kecuali setelahnya itu akan datang hari, bulan dalam riwayat, tahun di dalam riwayat, masa di dalam riwayat akan lebih jelek dari hari, bulan, tahun sebelumnya. Apa kita tidak takut wahai ahlus sunnah wal jamaah meninggalkan istri dan anak kita? Kalau kita memang lebih dahulu dipanggil oleh Allah Jalla wa'ala, mereka kemudian terbawa barakallahu fikum kepada sesuatu yang kita khawatirkan di masa hidup kita. Sekarang kesempatannya. Kita masih ada peluang untuk membentengi mereka. Belajar ingatkan sejarah barakallahu fikum. Sejarah ini adalah pengulangan sejarah yang telah lewat, yang menimpa dakwatus salafiyah. Tapi kalau kita melihat barakallahu fikum, ujiannya sekarang lebih menakutkan dan mengerikan dari ujian pertama kali. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini adalah satu sejarah yang kita bongkar untuk kemudian kita belajar darinya kalau muncul di masa yang akan datang. Jangan-jangan wal iyadzu billah, kita ini yang mengulangi sejarah ujian dakwatus salafiyah. Kenapa? Karena kita tidak tahu nasib dan jaminan kita di dalam dakwah ini. Tapi sekarang kita berusaha belajar. Semoga keistiqomahan di hari ini akan menjadi buah keistiqomahan pada hari-hari yang akan datang. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kalimat barakallahu fikum itu muncul. Yang mengucapnya benar-benar tidak jujur. Yang kedua, kita bertanya kepadanya, ya akhi fillah, apakah dengan kalimat ini engkau ingin membela kebenaran atau ingin membela kebatilan? Saya yakin jawabannya untuk membela al-haq. Masya Allah. Bukan demikian caranya barakallahu fikum unta itu digiring. Ada caranya sendiri. Kalau antum melihara mbe, kambing, ya, Rasul mengatakan orang-orang yang memelihara kambing itu lembut bawaannya. Iya kan? Tapi coba melihara unta. Ya, antum harus bawa pantungan besar. Satu. Antum harus lari ngejarnya kalau macam. Antum harus teriak barakallahu fikum. Keras enggak bawaannya? Sesuai dengan yang dipelihara. Ya, kita di Sumbawa barakallahu fikum ada kambing. karena banyak dicuri sama apa namanya orang enggak kena, kita berhenti ganti ke sapi. Beda. Bawaan cuma piaraan kita. Rahimani wa rahimakumullah. Kata para ulama atau sering membawa pepatah, kalau orang salah itu langkahnya. Bukan demikian, onta itu digiring. Kalau Anda mengatakan bahwa engkau membela al-haq, bukan demikian dengan menjatuhkan ulama dan bimbingannya. Bukan demikian ya akhi. Lah ya akhi, Anda tidak suka kalau a'rad. A'rad itu artinya apa? Ya, kewibawaan. Ya, barakallahu fikum. Seseorang itu direndahkan dengan itu. Bukankah ucapanmu ini merendahkan alimnya? Barakallahu fikum. Engkau ingin menjaga dan melindungi orang yang salah dengan engkau menghancurkan martabat sang alim. Benarkah langkah Anda? Benar tadi ya akhi. Bukan begitu onta itu digiring. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ingin menjaga dan membela saudara kita seorang muslim yang mazlum, yang terzalimi. Allahu Akbar. Terus, kalau Anda menganggap dia mazlum, berarti ada orang yang berbuat zalim kepadanya. Ya kan begitu? Siapa yang Anda maksudkan sekarang? Berbuat zalim kepada orang yang Anda ingin angkat martabatnya. Mazlum. Saya ingin mengamalkan hadis Nabi alaihissalatu wassalam. Unsur akhaka zaliman au mazluma. Tolong saudara engkau yang berbuat zalim dan dizalimi. Ya. Didalili kita. Lah kita yang mendengar ahlus sunnah yang masih polos-polosan. Ya. Dia dizalimi. Dihancurkan martabatnya, dihancurkan kewibawaannya. Dia dizalimi. Antum didatangkan hadis. Unsur akhaka zaliman. Au mazluma. Lah kita ahlus sunnah, kalau mendengar dalil, apalagi dari ustaz kita yang selalu membimbing kita, nerima apa tidak? Cepat menerima. Tapi yang diambil sepotongnya. Dia menampakkan pembantuannya terhadap yang dizalimi. Tetapi diruntuhkan. Tidak ditolong yang berbuat zalim. Tetapi dituding dan dituduh. Ini enggak adil ya akhi. Bukan demikian mengamalkan sunnah Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam. Engkau harus menolong orang yang berbuat zalim. Siapa yang kau maksudkan? Yang Anda tuduh berbuat zalim, Anda barakallahu fikum habisi mereka. Termasuk ulama'nya demi mengangkat dan menjaga yang sesuai dengan selera Anda. Allahu Akbar. Loh, kok Ustaz ini keras sekali sekarang. Saya ingin membuktikan kepada ikhwanuna yang menimpa sejarah di masa yang silam adalah sejarah sekarang ini. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Untuk kita berjaga-jaga. Sampai saya berbicara waktu sempat di Jogja. Ya, taunya Ustaz Abdurrahman itu lembut bawaannya, macam ya. Kok tiba-tiba? Saya bilang, alhamdulillah masih ada yang memberikan penilaian. Ya. Saya dengar ucapan, wah tidak seperti biasanya. Waktu itu berbicara tentang Al-Hajar di Yogyakarta, barakallahu fikum, di Masjid Bantul rahimani wa rahimakumullah. Faya ikhwani, tidak apa-apa. Kalau mungkin karena ini Ustaz Abdurrahman dikatakan keras kasar, terima ala ra'si wal ain. Tapi kita sekarang belajar, kita tanamkan sejarah ini yang terulang kembali, barakallahu fikum. Dia ingin membantu orang dizalimi dengan nas, unsur akhaka zaliman au mazluma. Tetapi dia enggak membantu orang yang berbuat zalim. Menurut dia berbuat zalim, malah dijatuhkan, dijelekkan. Adilkah Anda bersikap dan menilai, ya akhi? Anda enggak adil. Taubat. Bertaubat barakallahu fikum. Kembali kepada jalan al-haq. Anda ini sudah salah. Bahkan Anda membela orang yang salah, bukan orang yang dizalimi. Hafidhani wa hafidhakumullah. Faham kita bahwa dengan kalimat ini Anda mengilegalkan kebatilan, kesalahan dan kekeliruan. Bukan menolong orang yang berbuat zalim. Atau bukan orang yang menurut Anda menolong orang yang terzalimi. Karena yang Anda anggap terzalimi itu bukan terzalimi. Tetapi disayangi oleh ulama-nya. Anda mengatakan dia terzalimi. Anda berlebih-lebihan, ya akhi. Anda berlebih-lebihan barakallahu fikum. Tetapi kita paham, Anda itu enggak menerima ilmu ini diterapkan di tengah umat. Anda enggak suka. Anda benci. Tapi Anda menerapkannya juga. Terus apa namanya? Hah? Dia enggak suka mendengarkan ini. Tapi dia menerapkan. Menuduh ustaz ini, ustaz itu, memperingatkan, mentahdir. Itu apa namanya? Ayo, beritahu saya. Hah? Apa namanya? Hah? Barakallahu fikum. Fanduru rahimani wa rahimakumullah. Lalu kemudian barakallahu fikum, kita melihat perjalanan. Dari temannya yang berjalan bersama ulama, dia menjauh. Lalu kemudian mendekat dengan ahlul ahwa'i wal bida'i. Dekat barakallahu fikum. Dari temannya yang dia menyayanginya. Ulama yang dia menyayangi hidupnya di dalam dakwah ini. Dia berusaha melepaskan diri keterkaitan dengannya. Tidak lagi mau bertanya kepadanya. Tidak lagi mau mengambil bimbingan darinya. Tidak lagi barakallahu fikum berangkat berziarah kepadanya. Mencari yang lain, pintu yang lain. Hafizhani wa hafizhakumullah. Antum perhatikan bagaimana kekeliruan dan kesalahan. Bila tidak segera dibuka pintu taubat, akan menggeret lebih jauh lagi. Kita berbicara ini wallahi. Karena cinta kita kepada mereka. Bahwa manhaj ini mahal yang Allah telah berikan kepada engkau. Engkau kalahkan cuma karena membela seseorang. Engkau kalahkan untuk mempertahankan kekeliruan dan kesalahan. Aduhai, betapa rendah dan hinanya engkau. Di saat engkau menganggap anugerah Allah Jalla wa'ala ini bisa dibeli, bisa ditawar, bisa ditukar dengan dunia rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Bukankah para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in membeli hidayah ini dengan harta benda mereka? Namun kita sebaliknya sekarang melelang hidayah ini barakallahu fikum untuk mendapatkan secuil dunia. Bukankah terbalik tolak ukur kita? Maka oleh karena itu, kalau mereka para sahabat Nabi dan generasi setelahnya, wa waratsatul anbiya, mereka yang ada dalam prinsipnya adalah bagaimana selamat. Kalau sekarang kita itu bagaimana kita puas. Bagaimana kita puas. Bisa mengantongi dunia. Bisa mudah mencari dunia. Ya akhi, sampai saya dengar di Mataram. Barakallahu fikum. Jangan kedepak lo. Depak itu miskin. Antum ke Diknas aja bantuannya oke. Rahimani wa rahimakumullah. Datang barakallahu fikum ke pondok pesantren. Kenapa kok Pak Ustaz tidak mau menerima bantuan? Maaf, bukannya enggak mau menerima bantuan. Tapi kami takut enggak bisa amanah. Mereka yang datang itu dengan rasa malu menundukkan wajah. Bukannya kami tidak mau menerima bantuan. Tetapi kami takut untuk tidak menjadi orang yang amanah. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Datang tawaran ini, ada ustaz bantuan 50 juta. Sedikit enggak 50 juta? Hah? Banyak. Bagi orang kaya sedikit loh. Bagi kita ahlus sunnah, wah banyaknya 50 juta. Di bel. Nah, ini ada bantuan, tolong. Saya bilang, maaf, kami itu bisa sekarang mengatakan yang merah itu merah dan hijau itu hijau di hadapan mereka. Kami takut kalau sekiranya saya mengambil ini, kami tidak sanggup untuk mengatakan lagi yang hak itu hak dan yang batil itu batil. Maaf. Padahal dakwah itu aduhai betapa sangat butuh. Tapi memang untuk menjaga itu memang berat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Lalu kemudian barakallahu fikum bi aj. Ini ada dana bos, Ustaz. Wah, dana bos itu besar ya? Mungkin besar kan? Tapi ya memang ada di antara anak-anak kita yang harus ikut ujian bersama, coba tuliskan mana yang mau lulus SMP ngejar paket ini ngejar. Maaf Pak, mereka itu datang itu ke sini, mereka sudah belajar itu semuanya. Mereka meninggalkan untuk menjaga dan memelihara agamanya. Gagal lagi, mereka mencoba. Buka kerannya sedikit saja. Ya, disuruh buka keran sedikit. Tahu kita apa yang dimaksud. Kita nanti harus ikut ini, ikut itu. Buka kerannya sedikit. Maaf. Biarlah keran orang lain yang terbuka. Jangan keran kami. Putus asa rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Tetapi kita bisa menyuarakan al-haq itu dimanapun kita berada. Mereka datang-datang dalam keadaan bukan orang yang ada di atas kita. Tapi dia berada di bawah kita rahimani wa rahimakumullah. Mungkin itu berkah dari kita menjaga syariat Allah Jalla Subhanah. Tapi coba kita tanazul, mengalah untuk memegang prinsip agama, kita akan dihukum oleh Allah dengan dikuasai ahlul ahwa kepada diri kita sendiri. Bila kita mengalah di hadapan para pemilik dunia yang disebut di dalam agama ahlul dunia, maka kita akan ditunggangi oleh mereka. Disinilah beratnya rahimani wa rahimakumullah jami'. Sekarang datang bimbingan para ulama, kita mainkan barakallahu fikum. Kita mencari langkah yang lain, pembelaan dari ulama. Apa bedanya dengan haula'in nas? Di saat kemudian diperingatkan bahaya ihya'ut turats, mereka mengangkat barakallahu fikum. Panji, ini ada ulama yang memberikan rekomendasi. Apa bedanya? Langkah yang kita lakukan, langkah yang sangat berbahaya. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Mencari ulama yang lain. Padahal ini adalah ulama yang mengikuti langkah engkau. Mulai dari awal perjalanan dakwah di Indonesia ini. Anda kemudian mencari ulama yang anda sendiri tidak kenal. Yang dia sendiri enggak kenal dakwah kita yang ada di Indonesia. Teriak-teriak. Seolah-olah orang paham tentang Indonesia. Nerimakah hati kita ini dengan langkah-langkah yang tidak sesuai dengan jalannya ahlus sunnati wal jamaah. Ya akhi. Ini langkah yang berbahaya. Di dalam mengikuti langkah yang suci ini. Barakallahu fikum. Tatkala engkau menemukan ulama yang tidak sejalan dengan engkau, mencari ulama lain. untuk mengangkat rekomendasi. Ketika ulama ini berbicara tentang prinsip yang salah, diam. Sama kan yang dilakukan oleh ahlul ahwa barakallahu fikum. Ketika dia menemukan ketergelinciran sang alim, wah, dipegang erat. Ini loh, ulama boleh membolehkan kita keluar untuk berdakwah bersama mereka. Ketika dia memperingatkan, tidak ada gunanya bimbingan yang kedua. Tidak ada manfaatnya. Ini langkah yang sangat berbahaya. Itulah barakallahu fikum yang dilakukan oleh fitnah yang mengalami, yang dialami orang-orang yang mengalami fitnah di awal dakwah itu. Itulah langkahnya rahimani wa rahimakumullah. Apakah engkau akan bisa selamat dari pengejaran al-haq dan ahlul haq? Ingat, dakwah ini bukan dakwah hizbiyah. Dakwah hizbiyah sesuai dengan kemauan para pendirinya barakallahu fikum. Dakwah ini miliknya Allah Jalla Subhanah. Kita ini orang yang dihakimi oleh dakwah. Bukan kita yang menghakimi dakwah ini sehingga kita bisa berbuat apa saja barakallahu fikum. Allah akan menampakkan semuanya. Allah akan memperlihatkan semuanya rahimani wa rahimakumullah. Disitulah letak nilai dan wasiat ulama kita. Agar kita ini memiliki sifat kejujuran barakallahu fikum. Dari langkah awal tadi kita menemukan memang benar tidak ada kejujuran. Tidak ada kejujuran rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ketika masa ini muncul barakallahu fikum kalimat yang pentingkan akidahnya, tauhidnya benar. Kalau ini dari pusat pemerintahan negeri kita ini, Jakarta, muncul kalimat ini yang pentingkan akidahnya, tauhidnya benar. Apalagi kalau kita orang polosan ini yang masih percaya kepada dia, didatangkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya bani Adam, lau ataitani bi kurabil ardi khataya thumma la tusyriku thumma ataitani la tusyriku billah la tusyriku bi syai'an la ataituka bi kurabiha maghfiratan. Wahai anak Adam, kalau kalian melakukan dosa dan kesalahan seluas bumi ini, lalu anda tidak datang kepadaku dengan membawa dosa syirik, saya akan datangkan pengampunan seluas itu. Untuk menguatkan tentang kedudukan akidah dan tauhid barakallahu fikum. Yang penting akidah dan tauhidnya. Ternyata termasuk dari ucapan barakallahu fikum mu'akhadat kebatilan usul yang diciptakan oleh Ali Hasan Ali Abdul Hamid, yaitu memisahkan antara tauhid dengan manhaj. Yang penting akidahnya itu lurus bagaimanapun terkait dengan manhajnya. Ya Allah, hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Coba antum perhatikan terhadap kalimat yang berbahaya ini. Mungkin orang mendengarnya, ya ya. Ada orang, wah, termakan oleh ucapannya barakallahu fikum. Menggampangkan berhubungan dengan ahlul ahwa'i wal bida'i. Meringankan persoalan dosa dan kesalahan. Rahimani wa rahimakumullah. Yang penting kan akidahnya bagus. Subhanallah. Ternyata orang yang duduk di sisi ulama masih perlu mendapatkan bimbingan kitab usul ats-tsalatsah. Kitab usul ats-tsalatsah itu karya siapa sih? Hah? Karya siapa? Usul ats-tsalatsah. Karya siapa? Syekh Muhammad bin Abdul Wahab berbicara tentang fikih atau apa ya? Berbicara tentang akidah dan manhaj. Di dalamnya beliau menyebutkan, "I'lam rahimakallah annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ta'allumu hadhihi al-masail thalath wal 'amalu bihinna." Ketahuilah semoga Allah merahmatimu. Afwan, ini jam berapa? Hah? Lah. Beliau sedang menghayal sampai jam yang terang begitu, enggak beliau lihat. Ini jam 10:30. Oke, masya Allah, jazakumullah khair. Kita berhenti jam. Masya Allah, 14 ya ikhwan. Ya, rahimani wa rahimakum. Saya tutup dengan pembahasan singkat ini. Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab di dalam kitab beliau, mungkin kalau pemula orang belajar akidah bertemu dengannya, mesti disapa. Ketahuilah semoga Allah merahmatimu, bahwa wajib atas setiap muslim dan muslimah untuk mengilmui tiga hal dan mengamalkannya. Secara ringkas, kalau saya sebutkan akan panjang. Pertama, tauhid ar-rububiyah. Kedua, tauhid al-uluhiyah. Ketiga, al-wala'u wal-bara'u. Kalau Anda mengatakan tadi yang penting akidahnya lurus, coba kita cek. Termasuk di dalam bab al-akidah, kata beliau, man ta'ata rasulah wa wahadallaha la yajuzu mualatu man hadallaha wa rasulah walau kana aqraba qaribin. Barang siapa yang taat kepada Ar-Rasul alaihi salatu wassalam dan dia mentauhidkan Allah, maka tidak boleh berloyalitas kepada orang yang menyelisihi Allah dan Rasulnya. Selesai urusan. Rahimah.